Maka hati-hati kalau antum membuka websitenya mereka, karena bagi mereka membuat hadis palsu itu enggak masalah. Yang penting bisa membela agama mereka, enggak masalah. Di internet hati-hati Pak, banyak sekali hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Bukhari dan Muslim padahal tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Iya. Ada 10 wasiat Nabi terhadap Fatimah padahal tidak ada asalnya sama sekali. Banyak sekali, hati-hati. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhi. Kata Rasulullah, setelah itu akan bermunculan apa? Dusta, dusta. Sampai-sampai ada orang yang bersaksi padahal tidak dimintai persaksian. Sampai-sampai ada orang yang bersumpah padahal tidak dimintai apa? Sumpah, karena ingin berdusta. Makanya kata para ulama, kalau kita dimintai bersaksi padahal kita tidak diminta untuk bersaksi, selama itu untuk kebaikan enggak masalah. Tapi kalau bersaksinya untuk keburukan atau untuk kedustaan, maka ini yang tercela ya akhir Islam, azakumullah wa iyyakum. Iya. Hadis 1117. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari beberapa jalan dari Syu'bah dari Muhammad bin Ziyad. Ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata, berkata Rasulullah SAW, ahfihima jami'an awin aw an'ilhuma jami'an fa idza labista fabda bil yumna wa idza khala'ta fabda bil yusra. Lepaskan sendalmu dua-duanya atau pakai sendalmu dua-duanya. Dan kalau kamu memakai sendal, mulailah dengan tangan, dengan kaki yang kanan. Dan apabila kamu melepas sendal, maka mulailah dari kaki yang kiri. Iya. Dan dalam riwayat Bukhari dengan lafaz idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna wa idza khala'a falyabda bil yusra. Liyan'alhuma jami'an. Auliyah fihima jami'an. Apabila salah seorang dari kalian memakai sendal, mulailah dengan yang kanan. Dan apabila mencopot sendal, mulailah dengan yang kiri. Dan hendaklah ia memakai keduanya atau melepaskan kedua-duanya. Artinya jangan pakai sendal sebelah doang, Pak. Ya, terkadang ada orang melihat ya, sendalnya cuma sebelah. Yang satu lagi kemana mas? Hilang. Ya udah, jangan dipakai kalau begitu. Karena itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana adab memakai sandal. Iya. Yeah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan tidak ada tanya jawab untuk hari ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.